Aku masih berharap bila esok hari masih dapat melihat mentari kembali. Namun aku tak tahu dan tak pernah tahu apakah esok hari aku masih dapat bernafas. Andaikan kita tahu batas akhir waktu, tentu kita bergegas bersujud padanya. Setan, setan, setan.